tentang buku yang beliau tulis ini. Saya beri kesempatan para bapak dan ibu yang akan bertanya. Silakan, kita beri kesempatan kepada ikhwan dua orang dulu. Oke, satu dan dua. Silakan. Ibu, apa yang bertanya? Satu, dua. Baik. Ya. Dibantu paling tidak boleh dibantu. Saya berikan dulu kepada depan tadi akan ada ya. Singkat aja kan ya, singkat. Silakan. Sebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Nama Aderul Yilatullah, saya dari Garut. Untuk mengkaji syiah, sekarang lagi anak-anaknya begitu. Yang tertarik dari pemaparan Ustaz tadi ya, karena saya juga ini baru dapat bukunya, belum dibaca. Langsung ke pertanyaan saja. Beberapa bulan lagi barangkali kita akan mengadakan pesta demokrasi. Nah, di sosial media ataupun di mana-mana sekarang itu sudah banyak tokoh-tokoh Syiah yang masuk kepada partai politik. Nah, yang menjadi pertanyaan, upaya dari umat Islamnya sendiri, terus dari Majelis Ulama Indonesia, selain mengadakan daurah Syiah dengan membagi-bagikan buku, ada nggak hal lain yang dilakukan untuk terus membendung hal itu? Karena kita tahu prinsip mereka masuk ke sana, ke parlemen itu, semua itu udah pada paham. Ya itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua silakan. Berapa silakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Bagaimana sikap negara Arab terhadap Syiah itu sendiri? Ternyata kan di Masjidil Haram juga masih ada praktek negara. Di Nawawi juga ada. Apakah semua Syiah itu memang Syiah atau memang ada Syiah sebetulnya Sunni? Sudah paham, saya ini sebetulnya Sunni ya. Nah, ini bisa berulang lagi ya. Syiah itu tidak Sunni. Baik, kita aja Pak. Terima kasih Pak. Pak siapa? Julfibuli Pak. Julfibuli, silakan. Akhwat, boleh dibantu ini Pak. Ditunggu tadi, ditunggu itu satu pertanyaan. Ada ini Pak, buat apa? Dibantu, ini sih. Oke, belakang. Ada yang mana tadi saya ambil pertanyaan? Oke, silakan. Ini Pak, Pak, Pak, Pak. Ya, sebelumnya saya hanya sedikit berkenan kepada itu tentang Syiah gitu, Ustaz. Dan sebenarnya dengan ini bisa menjadi masalah terbesar mungkin ada yang menggunakan pertanyaan dari Ibu tadi tentang tokoh-tokoh Syiah yang masuk ke ranah politik. Yang ingin saya tanyakan, ke tokoh politik itu juga ada yang saya mendengar gitu, yang alam kebenarannya benar atau tidak, tokoh politik tersebut juga ada yang juga terlibat dalam jaringan samudera gitu. Nah, apakah antara Syiah dengan legalisme ini juga ada kaitannya? Karena tadi juga saya menyebutkan tokoh-tokoh Syiah juga akrab dengan Yahudi ini gitu. Sedangkan yang saya ketahui dari keterbatasan saya ada. Masih ada kaitannya juga hal berbahasa dengan Yahudi. Itu, mohon maaf jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Apa pertanyaan? Yang tadi, apa? Kaitan antara Syiah dan liberalisme. Terakhir, di belakang silakan. Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya Ustaz, menurut studi itu sebenarnya takziah itu boleh atau tidak? Karena saya pernah mendengar takziah itu boleh walaupun hanya beberapa hari saja ketika itu sudah terancam gitu. Cuma beda kalau misalnya memang boleh gitu dalam studi itu takziah, bedanya takziah dalam studi dengan Syiah itu apa? Terus saya ada pertanyaan titipan dari ibu dekat saya. Islam bukan. Ya, terima kasih. Baik. Oke, saya tutup dulu ya. Bagian pertama untuk pertanyaan, mudah-mudahan masih ada waktu kita akan buka lagi. Ustaz, mohon dijawab dengan singkat dan padat. Yang pertama tadi dari saudara itu yang bertanya tentang bagaimana yang satu upaya pemerintah untuk membendung tokoh-tokoh Syiah. Kalau memang dianggap kuas ini berbahaya bagi keamanan negeri kita, karena sekarang banyak yang ikut partai politik dan memang banyak. Ya. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, karena pertanyaannya adalah pemerintah, bisa dijawab pemerintah. Cerdas seperti ya. Tapi jangan nanya ya. Sudah sekarang udah ada jawaban itu sebenarnya. Lihat seperti kita. Oke, yang kedua saja langsung ini. Silakan ya. Itu dulu ya udah lalu. Dari yang kedua dari Pak Zulkifli ya. Memang ini bagaimana sikap yang sudah dan sikap apa sikap dari pemerintah Arab Saudi dan Mekah ya, karena memang Mekah Madinah saat ini berada di bawah pemerintah Arab Saudi tentang atau para Syiah. Saya kira memang masih banyak mereka yang pergi mudik di Haramain ini yang mereka juga melaksanakan umroh bahkan haji juga. Nah ini gimana saya bisa tahu sikap pemerintah Arab Saudi terhadap Syiah? Al-Islam mengajarkan bahwa siapapun yang mengatakan kalimatnya la ilaha illallah berarti kita harus memandang mereka sebagai orang yang mengatakan la ilaha illallah. Itu saja sebetulnya orang Saudi. Kalau sekiranya Saudi sudah membuktikan sekian banyak yang berlawanan lalu mereka dilarang untuk masuk ke Masjidil Haram, tentunya akan muncul fitnah besar. Ini orang Saudi melarang orang masuk ke Mekah padahal mengatakan la ilaha illallah. Itu sungguh besar berat. Oleh itu mereka dibiarkan masuk ke sana karena mereka berkata la ilaha illallah. Di zaman Rasul pun pergi kan gitu. Orang yang mengatakan la ilaha illallah terserah apa dari hati ataukah tidak. Tentunya mau masuk masjid dibiarkan masuk masjid. Yang dilarang masuk masjid yang jelas-jelas terang-terangnya menentang ajaran Allah itu dilarang. Kalau tidak terang-terangnya kita dituntut untuk memang menyikapi kenyataan itu sesuai dengan lahirnya saja. Itu yang saya pahami dari sikap para ahli Saudi dari mulai para pemimpin mereka dan para ulamanya. Tidak cukup sesuai dengan kesana. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini tentang Syiah dan liberalisme ya. Sekarang ini jadi sesi sebelumnya lagi bahas. Nah apa Ustaz, ada gak kaitan antara Syiah dengan liberalisme yang sangat marak sekali di Indonesia? Yang masuk ke liberalisme dari Syiah banyak, dari Sunni banyak. Iya kan? Banyak. Paham maksudnya ya? Harus singkat dan kata-kata. Ada yang lain enggak? Bisa gitu sih. Yang terakhir Ustaz tentang takfiyah menurut Sunni gitu ya. Karena ada enggak ajaran Sunni yang mengajarkan untuk bertakfiyah? Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan la yastaghfirul mu'minuna takfirina amliya min dunil mu'minin dan selanjutnya sampai ada kalimat illa anta taqumin tuqa. Karena illa anta taqumin tuqa itu dimaknai takfiyah. Praktek takfiyah di zaman Rasulullah terjadi pada seorang sahabat yang memang betul-betul menyaksikan ayah dan ibunya disiksa sampai berat adalah Ammar bin Yasir. Sampai ketika Ammar bin Yasir ditekan terus sudah menyaksikan ibunya disiksa dengan siksaan yang betul-betul tidak mengenal kemanusiaan, ditusuk dari alat kelaminnya dengan besi yang sangat menyala sampai anaknya merasakan terus seorang ibu sendiri begitu. Kemudian ayahnya disiksa sampai meninggal dan dia terus disiksa, akan berhenti penyiksaan kalau Ammar mengaku hubal. Akhirnya dia mengatakan hubal. Setelah dia mengatakan hubal, Ammar betul-betul sakit. Sakit dalam kalbunya dia. Takut keluar dari Islam. Nangis terus-terusan. Sampailah dia diberitakan dia sudah dapat ampunan. Namun dia ingin dengar langsung dari Rasul. Sampai Rasul langsung bersabda kepada Ammar dan sampai bertanya, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana engkau temukan kalbumu ketika kamu mengatakan Dia mengatakan, kaum di Mekah ini mobil iman. Kaum Mekah dalam keadaan iman. Nah itu praktek takiyah dalam ajaran yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu terancam nyawa. Namun takiyah menurut Syiah enggak begitu. Tetapi kata dalam kursus disebutkan riwayat dari bulan lagi bulan lagi bulan dari As-Sadu mengatakan bahwa at-taqiyyatu min dini la dina liman la taqiyyatalah. Taqiyyatlah agamaku, tidak dapat dinilai beragama tanpa taqiyyat. Karena tadi menyebutkan at-taqiyyatu inna tis'ata a'syari din fit taqiyyat. Kalimat ini begitu, 90% agama ini dalam taqiyyah. 90%. Jadi sholat, sahur, zakat itu bagian dari 10% saja. Makanya ini juga merupakan bukti taqiyyah. Kita lihat ya. Ada yang kenal siapa nih? Ini Ustaz Ahmad Dinajat. Beliau adalah seorang presiden yang sangat dikagumi. Bahkan dia pernah tergeletak tidur di karpet yang membuat sekian banyak penonton begitu kagumnya. Karena seorang presiden yang menentang Amerika itu wajarlah sambil timnya juga tergeletak di karpet. Tapi ini tidak bisa dibantah. Ini adalah dari YouTube diambil, bukan foto. Kalau foto bisa main, tapi ini bukan foto. Ini kaum siapa nih? Ini jelas sekali kan. Nah, nanti juga dia akan mendapatkan hadiah piala dari tokoh Yahudi. Ini jelas sekali pemimpin kita yang lalu. Ya, yang sekarang sudah ganti. Jadi terbukti memang banyak takiyah dan takiyah buat mereka sangat luas sekali makna takiyahnya. Sehingga nah ini ya dikasih hadiah cukup berharga. Jadi kalau melihat begini ya insya Allah kita yakin bahwa sekian banyak berita tentang kehebatan mereka sampai berani menantang Yahudi, menantang Amerika, itu kecerdasan mereka dalam bertakiyah. Sehingga sulit untuk diketahui. Maka di Indonesia pun, kalau sudah memang mereka takiyah, sulit untuk kita ketahui. Jadi harus bagaimana? Nah, langsung aja pertanyaan lebih banyak berikutnya. Harus bagaimana sikap? Sikap kita sebagai seorang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Quran, yakin kepada Rasul, dan mereka suka menyebut nama Allah, menyebut salawat, menyebut Nabi, kita sayangi mereka. Kok sayang? Iya, kalau umpamanya ada orang yang ada anak kecil menuju jalan raya, bagaimana kita menyayanginya? Sini sayang, jangan kesana nanti kena mobil. Tapi bagaimana kalau anak kecil sudah di pinggir jalan raya akan kesenggol? Mobil sudah tinggal 2 meter lagi, bagaimana kita sayangnya? Langsung diambil kan? Biar anak-anak begitu kan? Itu beda-beda. Nah kita juga menyayangi mereka kalau mereka sudah mencaci maki orang yang dicintai Allah dan cinta Rasulnya. Itu kan mereka berada dalam ancaman kan? Mari kita tampil di hadapan mereka sebagai yang sayang ingin menyelamatkan mereka. Diawali dengan permohonan kepada Allah agar diberikan hidayah kepada mereka. Dan setelah itu, ketika kita memang sudah komunikasi qalbu dengan mereka, insya Allah pas kita tampil, mudah-mudahan bahasa tubuh kita bisa dipahami oleh mereka sebelum bahasa lisan. Tidak sempat berbicara pun, kalau kita memang sudah memiliki bahasa tubuh yang mengantarkan mereka untuk melihat wajah kita sayang kepada mereka, mudah-mudahan mereka juga tidak akan merasa berat berhadapan dengan kita. Kalau dulu Rasulullah SAW sampai tiba di Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah, termasuk orang Yahudi bernama Abdullah bin Salam, ingin melihat wajah Rasul. Pas Rasulullah turun dari unta, kata Abu bin Salam, wa dakhaltu fi an-nasi falamma stabantu 'araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadha. Kata Abu bin Salam, ketika aku masuk ke kerumunan masa ini melihat wajah beliau, pas sudah berada di dekat, lalu beliau turun dari unta, aku tatap wajahnya. Pada waktu itu saya berkata dalam hati, orang seperti ini orang yang betul-betul jujur, tidak pernah dusta. Abdul bin Salam belum pernah mendengar suaranya, apalagi sampai yang terdahulu. Dari mana dia tahu kalau Nabi Muhammad tidak pernah berdusta? Dari bahasa wajah Rasulullah. Karena Rasulullah sayang kepada umat. Nah, saya juga ini tulis buku di sini dan nanti bisa dilihat dalam ya ungkapan doa saya terhadap mereka terkait dengan menyaksikan mereka sedang menyiksa diri sambil berlumuran darah. Terus selama halaman ini ada juga. Nah, saya sampaikan, ya Allah, Engkau Maha Tahu, saya sangat menyayangi mereka. Nah, ini halaman 217. Ketika saya tampilkan gambar mereka korban sejarah sampai berdarah badannya, pasti Husain tidak akan menyuruh. Sehingga Husain radhiyallahu anhu tidak mungkin menyuruh begitu. Dan beliau meninggal menunjukkan cerita. Ingin darah ini bertemu dengan darah Husain, apakah Husain mendukung itu? Makanya saya katakan begini, ya Allah, sungguh Engkau menyaksikan perasaan diri mataku, membasahi wajahku, dan melihat fenomena ini walau dari kejauhan. Jadi kamu terkesan itu mataku ini sebagai saksi bahwa aku menyayangi mereka. Mereka yang ini sedang menenggelam dalam kegelapan hidup. Aku saksikan mereka berbuat yang sangat mengenaskan. Semua mereka tidak akan melakukan perbuatan ini kecuali karena ingin mendapat kesayangan dari orang yang Engkau sayangi. Ya Allah, Engkau Maha Tahu bahwa mereka melakukan perbuatan yang tidak punya arti ini dengan mencederai diri karena kebodohan mereka terhadap ajaran yang benar. Ya Allah, kasihanilah mereka. Kembalikan mereka ke jalan yang lurus menuju Kau. Ya Allah, aku menyayangi mereka karena mereka sering menyebut nama-Mu dan nama kasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka yang benar. Ini ya ungkapan saya di dalam di bawah gambar derita mereka menyiksa diri dengan keyakinan bahwa darah yang bercucuran itu akan dipertemukan dengan darah Husain. Ajar itu dari mana? Pasti mereka tidak punya bukti ajar itu adalah dari Rasul. Tidak mungkin. Dari Husain pun tidak mungkin. Itulah doktrin-doktrin para pemimpin mereka yang ditaati oleh bawahannya. Makanya tampillah kita semuanya di hadapan yang sudah kita pilih mereka adalah sudah ikut ke sana. Kita tampil sebagai yang sayang. Kalau mau kita mengumumkan dengan Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Itu saja harapan saya. Ustaz ya, tentang memang kalau mendengar Rasul Ustaz, Masya Allah, itu sujud. Tapi kan tidak demikian Ustaz, dengan sebagian mereka. Justru kalau kita melihat tayangan di YouTube, bahkan ya sebagian juga sudah sering melihat dan membaca mungkin ya, tentang informasi-informasi yang terkait kondisi politik di Timur Tengah saat ini Ustaz. Bagaimana kondisi kegoliman atau bukan kegoliman ya? Ya, pembunuhan yang terjadi di Irak, di Suriah yang masih hangat. Ya, memang itu di antara penyebabkan mereka saja yang diyakini oleh banyak di antara kita. Nah, ini mungkin dari kita sekarang kepada mereka, sebetulnya mereka menjadikan kebencian itu menjadi bagian dari doktrin akidah mereka. Gitu kan. Tidak tampil sayang, tapi di hadapan mereka memang sudah mendoktrin diri mereka seperti itu dengan benci yang sangat kepada Sunni gitu kan. Bahkan ada bahasa dari sebagian mereka yang menyampaikan lebih kami murtad keluar menjadi seorang Nasara daripada menjadi Sunni. Nah, ini juga gimana? Ya, di dalam akhir ini disebutkan dari Syiah ataupun Sunni banyak yang tidak tahu apa arti Sunni. Orang Sunni banyak yang tidak tahu tentang Sunni. Demikian pula orang Syiah banyak yang belum tahu mau dibawa kemana mereka itu. Tentu buat tokoh-tokohnya, Bashar al-Assad yang sudah mengakuinya sebagai Tuhan, bahkan beberapa orang Sunni dipaksa harus mengatakan la ilaha illa Bashar. dan dipaksa harus sujud kepada tokoh Basar di Syria, itu adalah memang mereka lah sudah merupakan kadar-kadar Fir'aun kan. Nah, tapi di bawah-bawah ini, saya yakin di Bandung banyak orang yang masuk Syiah hanya karena tertarik ingin diajak mencintai Ahlul Bait. Belum sampai tahu kalau mereka akan dibawa untuk mencaci maki para sahabat belum. Dan itu saya sudah berdialog dengan beberapa orang yang memang pernah masuk ke dalam Syiah. Karena tidak tahu. Makanya di sini saya terangkan. Nah, Anda masuk Syiah berarti Anda akan dibawa ke sini. Oleh itu kalau pertanyaannya tadi, apakah saya ikut Islam apa enggak? Jangan Syiah yang ditanya. Orang-orang Syiah apa Muslim atau bukan? Tergantung pemahaman mereka terhadap Syiah. Kalau pemahaman mereka sudah sampai tingkatan tinggi, sampai mengatakan bahwa inna a'immatina maqaman lam yabluhu malakul mukarrab wala nabiyyul mursal, itu kata Imam Khomeini. Apa artinya? Imam-imam kami di Syiah ini kedudukannya sangat tinggi, tidak terjangkau oleh malaikat sekalipun, apalagi oleh para rasul. Itu penghinaan kepada Nabi Muhammad. Dan Imam Khomeini juga menyatakan bahwa semua nabi perjuangannya tidak ada yang sukses. Yang akan sukses nanti saja, Imam Mahdi. Itu penghinaan kepada rasul. Untuk selevel Khomeini dan murid-muridnya, jelas kita tidak bisa berharap. Tetapi orang-orang yang masih SMA, baru masuk kuliah, ikut-ikutan, ini yang kita harapkan. Maka karena itu, kita siapkan diri kita untuk menyayangi orang-orang yang terbawa arus. Kena doktrin sejarah. Karena yang saya perhatikan, kajian-kajian di Syiah itu diawali dengan sejarah. Makanya saya bab pertama sejarah. Itu ya, asbabul wurudnya gitu. Kenapa sejarah lagi dulu? Saya pernah diminta menjadi narasumber dalam talk show di Masjid Baitur Rahman Pupuk Kaltim, Bontang, berdua dengan salah seorang tokoh Syiah dari Jawa Tengah. Dia yang berbicara pertama tentang kronologis munculnya Syiah. Terus, wah bagus menakjubkanlah ceritanya. Dia memang ahli bicara, retorikannya bagus. Kemudian selama dia bicara setengah jam, baru saya persilakan. Dikasih waktu juga setengah jam. Dalam hati rasanya saya tidak perlu setengah jam, kemudian tidak cukup rasanya. Hanya saya begini aja, setelahnya dia bicara, kemudian persilakan kepada saya bilang, pertama, saya bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan seorang ustaz yang menerangkan sejarahnya. Ustaz, saya baru tahu sejarah-sejarah seperti itu. Makanya ketika saya diminta atas oleh beberapa orang mahasiswa di Bandung untuk menandang sejarah Syiah, saya bilang kepada mereka, kamu ingin tahu Syiah, jangan baca buku sejarah. Sebab buku sejarah buatan manusia yang beda-beda penulisnya. Mungkin muslim, mungkin non-muslim. Mungkin untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan politik, kepentingan berbagai macam. Itu buku sejarah. Cukup gitu aja. Selesai kan? Sejarah yang tadi jalan itu bagus, selesai kan? Kenapa iman kepada sejarah gitu? Saya bilang kan, jangan lihat itu sejarah. Sejarah enggak bisa dipercaya. Karena ini kan sejarah munculnya kan belakangan kan? Bukan dari sahabat Rasul kan? Bukan dari Rasul, bukan dari Quran. Karena para penulis. Kenapa kok kita beriman kepada sejarah? Gitu. Itu cukup. Makanya saya dalam hati, iman juga cukup rasanya. Sudah selesai. Dan itu ya alhamdulillah perjalanan dalam diskusi cukup bagus. Sesuai dengan harapan. Iya, baik, ini karena jam 3 kita ya terus berakhir pertemuan kita. Saya masih memiliki kesempatan satu dari ikhwan, satu dari akhwat yang terakhir. Masih ada enggak dari Bapak Antum ya? Belakang akhwat ada? Satu kesempatan yang terakhir ya karena waktunya terbatas. Satu saja. Dan yang mudah bertanya ya. Ya, cepat dijawabnya. Yang sulit-sulit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kalau kita seandainya tidak tahu itu, Ustaz? Ketika sholat, ternyata yang mengimami sholat kita itu orang Syiah. Atau ketika kita bermuamalah gitu. Nah, hukumnya seperti apa? Sama sedikit, Ustaz, yang saya masih bingung. Saya mendengar istilah Sunni ini baru-baru ini gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya Sunni itu apa gitu? Gitu saja. Jadi dua ya. langsung di tengah, hadir dulu sedikit di tengah gitu ya. Di tengah saya bertanya. Saya ditambung dulu. Apa tadi yang bertanya? Ini terakhir. Ya silakan ya. Di sini ini terakhir ya, Pak. Ngantung lagi ya. Jadi nggak bisa gitu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, ini membandingkan ya antara paham-paham Syiah yang beredar di masyarakat, misalnya yang saya pelajari, yang saya lihat mereka tuh sangat kehidupannya tampak luhur, jadi dekat dengan sufi gitu. Jadi persamaan antara orang-orang aliran-aliran terlibat atau orang-orang yang menganut paham tasawuf dengan Syiah, persamaannya sekarang apa ada kaitan? Karena orang-orang tasawuf itu ternyata juga mengagungkan Ali, sementara orang Syiah juga mengagungkan Ali. Jadi ada kaitan nggak, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mengenai yang pertama.